Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Halaqah yang ke-8 dari silsilah ilmiah beriman dengan takdir Allah adalah tentang cara beriman dengan takdir Allah bagian yang ke-5. Di antara cara beriman dengan takdir Allah adalah dengan mengimani tingkatan takdir yang ke-4, yaitu penciptaan Allah terhadap segala sesuatu. Maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta segala sesuatu yang ada di langit maupun yang ada di bumi, sifat-sifatnya dan amalannya, menciptakan pelaku dan amalan yang dilakukan, menciptakan orang yang beriman dan keimanannya, menciptakan orang yang kafir dan kekafirannya, menciptakan orang yang taat dan ketaatannya, menciptakan pelaku maksiat dan kemaksiatannya, menciptakan setiap yang bergerak dan gerakannya, dan setiap yang diam dan diamnya. Tidak ada yang mencipta selain Allah Azza wa Jal. Dialah Al-Khaliq dan selainnya adalah makhluk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah yang menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. As-Saffat ayat 96. Dan Allah berfirman, Allahu khaliqu kulli syai', Allah yang menciptakan segala sesuatu. Az-Zumar 62. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha khaliqu kulli sani'in wa san'atih. Sesungguhnya Allah dialah yang menciptakan setiap pelaku dan apa yang dia lakukan. Hadis riwayat Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Inilah 4 tingkatan takdir yang barang siapa tidak beriman dengan salah satunya, maka dia tidak beriman dengan Al-Qadha dan Al-Qadar. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Al-Madinah. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.